semuanya. Haruskah aku bertanya-tanya kepada kasih? Mengapa aku kehausan di tengah-tengah lautan? Terima kasih atas atensinya buat saya. Ada warna pati. Hubungan bareng Ramayana juga. Thank you. bukan goyangnya ya. Haus aku beri mengapa terjadi setelah aku jatuh hati. Soting, siapa dia kalau bukan Dwi Ratna New Palapa. Oh, serta wajahmu, oh kasih. Kau yang dulu pernah aku sayang, ku manja di dalam cinta pertama. Kau jadi ya. Yuk bawa ya. Kembali Om Bang. Bayarnya nyicil ya Mas ya. Spesial untuk keluarga besar Kolor Ijo, artis idola Anda Jo, asli kelahiran Kota Tahu Kediri, tergolong artis ibu kota, bintang kondang in bro, ada Ramayana juga ada Mike Pro Shooting. Siapa dia kalau bukan Ria Mustika New Palapa. Hari selasa spesial buat pasukan kolor ijo. Saya boleh minta tepuk-tepuknya lagi dong. Matur suwun.